karena penuh dengan noda. Hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Aulia Pontianak. Boleh kasih semangatnya untuk Aulia Pontianak. Peserta terakhir kita malam hari.